juta kepala, waktu lapar menggila. Hamparan manusia tunggu mandi, nyawa tak ada arti. Kering, kerontang, meradang, entah sampai kapan. Datang ikam nurani, selaksa doa penjuru dunia. Mengapa tak rubah bencana? Menjerit Afrika, mengerang Ethiopia. Merobek telinga, telanjangi kita. Lalat-lalat berdansa caca-caca, berebut makan dengan mereka. Tangis bayi di tetek ibunya, keringkan air mata. Obrolan kita di meja makan tentang mereka yang kelaparan. Lihat sekarang di layar TV, antar kita pergi ke alam. Selalu saja ada yang berimpi. Setiap menit selalu saja ada yang mengalami. Aku dengar jeritmu dari sini. Aku dengar tangismu dari sini. Hitam kulitmu, hitam nasib.